rasa kegagalan cinta. Takkan terulang kedua kali di dalam hidupku. Oh, ya nasib, ya nasib, mengapa begini? Baru pertama bercinta sudah menderita. Cukup sekali aku merasa kegagalan cinta. Sekali aku merasa kegagalan.